Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qayyumus samawati wal ardhin wa dzul uluhiyyati wal 'ubudiyyati ila khalqihi ajmain. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin wa sayyidul mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwani azanillahu yakum, kita lanjutkan bahasan kitab Ta'jilun Nada pada halaman 16 setelah kita membahas isim yang mabni dengan al-qasr dan isim yang mabni dengan al-fathah. Maka kita akan melanjutkan pembahasan tentang isim yang mabni dengan ad-dhom. Qauluhu, qaulu Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi, wa qablu wa ba'du wa akhwatihima fi luzumi ad-dhommi idza hudhifal mudhafu ilaihi wa nuya ma'nahu. Demikian pula seperti qoblu, ba'du, dan teman-temannya yang satu bab dengan qoblu dan ba'du, di mana mereka ini melazimi harokat dom. Kapan? Ketika idofahnya itu dibuang dan diniatkan maknanya. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa isim jika ditinjau dari bisa atau tidak diidofahkan, maka terbagi menjadi tiga. Isim bisa atau tidak menjadi mudhof, diidofahkan kepada isim yang lain. Itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ialah isim-isim yang tidak mungkin diidhofahkan kepada isim yang lain. Jazakallah khairan. Jadi isim-isim ini tidak bisa menjadi mudhof, tidak bisa diidhofahkan kepada isim yang lain. Semisal domir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat, isim istifham, kecuali ai, karena ai ini bisa diidhofahkan. Maka semisal domir huwa itu tidak bisa menjadi mudhof. Anta tidak bisa menjadi mudhof. Hadza tidak bisa menjadi mudhof. Alladhi juga tidak bisa menjadi mudhof. Jadi yang pertama isim-isim yang tidak mungkin untuk diidhofahkan kepada isim yang lain. Atau tamtani idhofatuhu. Yang kedua ialah isim yang bisa diidhofahkan, bisa juga tidak diidhofahkan. Jadi dua-duanya boleh. Boleh diidhofahkan, boleh juga tidak diidhofahkan. Dan ini adalah kebanyakan daripada isim. Kebanyakan daripada isim. Semisal kitab. Kitabun, kalau kita katakan hadza kitabun, boleh tidak? Boleh. Kita mengatakan kitabun tanpa adanya idhofah. Hadza kitabun, ini kitab. Demikian pula ketika kita katakan kitabul ustad mawujudun, boleh tidak? Boleh. Jadi kitab kita idhofahkan kepada siapa? Al-ustad. Jadi kitab milik ustad ada. Maka isim-isim semisal kitab, maktab, Muhammad, madrasatun, saburotun, dan isim-isim yang serupa dengannya, kebanyakan dari isim ini bisa diidhofahkan maupun tidak diidhofahkan. Jadi boleh diidhofahkan, juga boleh tidak diidhofahkan. Kemudian yang ketiga ialah ma yulazimul idhofah, yakni isim yang senantiasa melazimi idhofah. Isim-isim yang senantiasa melazimi idhofah. Jadi dia harus diidhofahkan kepada isim yang lain. Nah, isim yang seperti ini itu terbagi menjadi dua. Dan yang ketiga ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ma yulazimul idhofata ilal mufrad. Isim-isim yang melazimi idhofah kepada mufrad. Mufrad itu bukan jumlah atau syibhul jumlah. Jadi ada isim-isim yang melazimi isim mufrad, yakni yang bukan jumlah atau syibhul jumlah. Yang kedua, ma yulazimul idhofata ilal jumal, yakni isim-isim yang melazimi idhofah kepada jumlah. Artinya dia harus diidhofahkan tapi kepada jumlah. Yang pertama, nau'un yulazimul idhofah ilal mufrad, yakni isim yang diidhofahkan kepada mufrad selain jumlah atau syibhul jumlah. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, nau'un yulazimul idhofata lafdhon wa ma'nan. Jadi ada isim yang melazimi idhofah secara lafadz dan makna. Jadi lafadznya harus diidhofahkan, tidak boleh dibuang, maknanya juga harus ada. Yang kedua, nau'un yulazimul idhofata ma'nan duna lafdin, yakni isim-isim yang melazimi idhofah secara makna tapi tidak mesti lafadznya ada. Jadi diidhofahkan secara maknanya, tidak mesti lafadznya ada. Yang pertama, ma yulazimul idhofata lafdhon wa ma'nan. Apa itu? Baik. Ada iklan. Yang pertama, ma yulazimul idhofata lafdhon wa ma'nan, isim-isim yang melazimi idhofah secara lafadz dan makna. Ini dibagi lagi. Dibagi lagi menjadi tiga. Antum catatannya nanti diperbaiki sendiri. Yang penting harus paham pembagiannya. Yang pertama, ma yulazimul idhofata ilad dhohir. Isim-isim yang melazimi idhofah kepada isim yang dhohir, yang mufrad yang dhohir. Semisal ulu, ulatu, dhu, dhatu, ma'ad, ma'adallah, qoba. Nah, ini isim-isim yang melazimi idhofah kepada isim dhohir. Jadi tidak boleh diidhofahkan kepada dhamir. Semisal ulu, wa ulul ilmi, wa ulul fadli. Diidhofahkan kepada isim yang dohir. Tidak boleh kita katakan ulukum, uluhum, tidak boleh. Harus diidhofahkan kepada isim yang dohir. Kemudian yang kedua, ma yulazimul idhofata ilat tomir, yakni isim-isim yang melazimi idhofah kepada tomir. Yakni semisal isim wahda, wahdahu, wahdaka. Ya. Ja'a Muhammadun wahdahu. Jadi wahda itu adalah isim yang diidhofahkan kepada dhamir, tidak boleh kepada dhahir. Jadi tidak boleh kita mengatakan wahda Muhammad, wahda Zaid, tapi kita katakan wahdahu, wahdaka, wahdi, ja'a Zaidun wahdahu, ja'a al-Muhammadani wahdahuma. Semisal pula labbaik, labbaik, sa'daik, dawalaik, hananaik. Nah, ini isim-isim yang melazimi idhofah kepada dhamir. Kemudian yang ketiga, termasuk isim yang diidhofahkan kepada isim mufrad yang lafadz dan makna, ialah yang melazimi idhofah kepada dhahir dan dhamir. Jadi boleh dhahir, boleh juga dhamir. Semisal kila, kila itu boleh diidhofahkan kepada dhahir, boleh juga diidhofahkan kepada dhamir. Hanya saja kila kalau diidhofahkan kepada isim dhahir, itu i'rabnya apa? I'rabnya mengikuti isim maksur. Tapi kalau kila diidhofahkan kepada isim dhamir, maka dia mengikuti i'rabnya apa? Muthanna. Bil alifir fa'il muthanna wa kila idha bimutmarin mudofan wusila. Kilta kada katnani watnatani kabnaini wabnataini yajriyani. Dengan alif irfa' al-musanna, jadikan isi musanna itu marfu. Wa kila, demikian pula kila. Tapi kila ini syaratnya idha bimutmarin mudofan wusila, jika kila bersambung dengan isim dhamir, maka di'irob dengan i'robnya musanna. Karena kila jika didofahkan kepada isim dhamir itu mulhaqun bil musanna. Tapi kalau kila didofahkan kepada isim yang dhahir, maka dia di'irob dengan apa? Dengan isim maksur. Demikian pula semisal ladun. Ladun boleh didofahkan kepada dhamir, boleh juga kepada dhahir. Min ladun Muhammad, min ladun ka, boleh. Lada juga boleh. Ma'a, inda, inda Muhammad, indaka, siwa, subhana. Nah, ini semua isim-isim ini boleh diidhofahkan kepada yang dhamir atau yang dhahir. Kemudian berikutnya, isim yang diidhofahkan kepada isim yang mufrad, bukan yang jumlah, itu tadi kan ada yang diidhofahkan secara lafaz dan makna. Ini kita sudah sebutkan tiga pembagiannya tadi. Nah, sekarang ada yang diidhofahkan secara makna, tidak mesti lafadznya. Ya, ada isim yang diidhofahkan secara makna, wajib melazimi idhofah secara makna. Tidak mesti diidhofahkan kepada lafadznya. Maka isim-isim ini semisal qoblu, ba'du, ghairu, hasbu, awwalu, dunu. Nah, kemudian semisal al-jihad as-sidq, arah yang enam. Arah yang enam itu apa saja? Amamu, holfu, yaminu, shimalu, fauku, tahtu. Nah, ini semuanya adalah isim-isim yang melazimi idofa secara apa? Makna tanpa lafad. Jadi boleh digandengkan dengan lafad atau tidak digandengkan dengan lafad, tapi maknanya itu wajib melazimi isim-isim ini. Ada makna tertentu yang tetap diidofahkan kepada isim-isim yang kita sebutkan tadi. Taib. Nah, maka isim-isim yang semisal qoblu, ba'du, awalu, dunu, holfu, isim-isim ini, ya, perhatikan dengan baik, ya, itu memiliki empat keadaan. Memiliki empat keadaan. Keadaan yang pertama, antudofa lafdon, jika isim-isim ini itu diidofahkan kepada isim lain dengan lafadznya, maka jika diidofahkan kepada isim lain dengan lafadznya, dia itu mu'rob. Misalkan, jiktu min qobli zaidin. Jiktu min qobli zaidin. Qobli di sini diidofahkan tidak kepada lafad? Ya tidak. Kepada lafad apa? Zaid. Jiktu min qobli zaidin. Saya datang sebelum apa? Sebelum Zaid. Baik. Itu apa? Lagi inget, lagi ngetes atau? Ini yang dapat rekamannya nanti dapat klakson semua. La hawla wala quwata illa billah. Kelas. Yang pertama, qoblu, ba'du, dan teman-temannya diidofahkan kepada lafad. Maka jika diidofahkan kepada lafad, dia mu'rob. Semisal perkataan kita tadi, waji'tu min qobli zaidin. Maka min qobli di sini mu'rob, karena dia diidofahkan kepada zaid. Qobli ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi kasratun dohiratun fi akhirihi. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, ayuhdafal mudofu ilaihi wa yunwa laftuhu. Sama seperti yang pertama, dia diidofahkan kepada isim yang lain secara niat, tapi lafadznya dibuang. Kita meniatkan isim qobli tadi diidofahkan kepada lafadz Zaid, tapi sekarang kita membuang lafadz Zaidnya dengan tetap meniatkan untuk mengidofahkan qobli ini kepada Zaid. Maka tetap mu'rob. Jiktu min qobli. Jiktu min qobli. Kenapa kok min qobli? Karena kita meniatkan qobli ini diidofahkan kepada Zaid, hanya saja Zaidnya kita buang. Faham ya? Maka statusnya tetap mu'rob. Yang ketiga, ayuhdafal mudofu ilaihi wala yunwa lafduhu wala ma'nahu fatakunu hina idin nakirotan munawwanatan. Yang ketiga ialah dibuang idofahnya serta tidak diniatkan lafad tertentu. Dibuang lafadnya, Zaidnya dibuang, juga tidak diniatkan sama sekali lafad apapun untuk mengidhofahkan isim tadi. Maka dalam kondisi ini dia menjadi nakiroh di tanwin. Semisal jiktu qoblan, saya datang tadi. Tadinya kapan? Gak tahu. Yang jelas saya datang tadi secara nakiroh. Faham? Karena kita tidak mengidhofahkan ataupun meniatkan untuk mengidhofahkan kata qoblan tadi kepada isim apapun. Faham ya? Berarti kalau nakiroh secara umum tidak bisa kita ta'yin atau kita tentukan ini didhofahkan kemana. Hadortu ba'dan, jiktu qoblan. Nah, ini berarti secara umum ya, tidak kita idhofahkan kepada isim apapun, dia menjadi apa? Menjadi mu'rab. Dengan apa? Fatakunu hinaidin nakirotan, menjadi isim yang nakiroh. Baik. Baik. Yang terakhir, ini pembahasan kita. Minta tolong dibilangin jangan mainan klakson gitu. Mobilnya lagi ada kajian, Pak, gitu. Yang keempat, ini pembahasan kita, ayuhdafal mudhofu ilaihi wa yunwa ma'nahu duna lafdihi, yakni dibuang mudhof ilainya serta diniatkan maknanya. Nah, kalau kita buang mudhof ilainya kemudian kita niatkan maknanya, maka ba'du, qoblu, tahtu, fauku, shimalu, ya, ini semuanya menjadi mabni ala dhom. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hisham, wa qablu wa ba'du wa akhwatihima fi luzumid dhom idza hudhifal mudhofu ilaihi wa nuya ma'nahu. Nah, semisal qablu, ba'du, dan saudara-saudaranya dalam melazimi mabni dengan dhom ketika dia di idhofahnya itu dihilangkan serta diniatkan maknanya. Ini seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat yang keempat, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Nah, ini dikatakan oleh para ulama bahwa para imam yang membaca ayat ini dengan dhommah min qablu wa min ba'du mabni 'ala dhom, itu mereka meniatkan adanya makna tertentu yang makna ini sebenarnya tidak dibatasi. Yang jelas makna ini harus sesuai dengan konteks daripada ayat sebelumnya. Jadi kita tidak membatasi lafadznya apa. Yang jelas lafadz ini harus mewakili makna tadi. Beda halnya kalau kita meniatkan lafadznya, maka lafadznya harus itu. Seperti tadi, jitu mingkobli. Nah, kenapa kok mingkobli? Karena kita meniatkan lafadz zaid. Ya tidak? Jitu mingkobli zaid. Kemudian kita hadaf zaidnya, jitu mingkobli. Maka dia mu'rob. Tapi kalau di sini kita membuang idhofahnya, hanya meniatkan maknanya saja. Lafadznya pun tidak kita tentukan lafadznya seperti apa. Hanya kita meniatkan makna tertentu. Ini juga semisal di dalam khutbah al-hajah, amma ba'du. Ya? Kenapa kok amma ba'du, bukan ba'da, bukan ba'di? Kenapa? Nah, seperti ini. Kita meniatkan apa? Makna setelah ba'du, di mana makna ini ya kita niatkan yang sesuai dengan konteks yang telah kita sebutkan di awal mukaddimah. Taib. Seperti firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat yang 4, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ya, min qablu wa min ba'du di sini sebagian ulama mengatakan min qabli al-ghalab wa min ba'dil ghalab. Yakni sebelum Rum itu dikalahkan dan sebelum Rum itu mengalahkan. Ya, sebelum Rum itu dikalahkan atau setelah terkalahkan. Ya. Jadi semuanya pengetahuan itu ada di sisi Allah Jalla wa'ala. Ini tentang peristiwa peperangan yang terjadi antara Romawi dengan Persia. Karena apa? Karena kaum muslimin ketika itu lebih memegang Romawi. Karena mereka lebih dekat secara agama itu dengan kaum muslimin. Mereka agamanya Nasrani. Sedangkan orang-orang Persia, karena dia Majusi, Wathani, menyembah api dan berhala, maka dia lebih dekat kepada kaum musyrikin. Sehingga kaum musyrikin pun memegang Persia. Ketika terjadi pertempuran, nah ini seperti pertandingan ya. Pertandingan, ya pertandingan apalah. Itu antara, melawan antara yang lebih dekat dengan kaum muslimin dengan orang musyrik. Maka ketika Romawi itu dikalahkan oleh orang Persia, para sahabat merasa sedih. Tapi Allah memberikan kabar gembira bahwa ternyata fi bid'i sinin, dalam jarak antara 3-9 tahun, Romawi nanti akan bisa mengalahkan Persia. Ini berita gembira dari Allah Jalla wa'ala. Yang bisa kita ambil syahid daripada ayat ini ialah di mana Allah itu ya, menyebutkan min qablu wa min ba'du, berarti menghilangkan idhofah setelah qablu dan ba'du serta meniatkan makna yang sesuai dengan konteks ayat yang ada sebelumnya. Ini jika kita berpegang pada qiraat imam yang membaca min qablu wa min ba'du. Karena sebagian ulama qiraat yang lain itu membacanya dengan min qabli dan wa min ba'di. Jadi lafadznya itu sudah ditentukan, tapi dihadaf ya, tapi tetap maknanya sama. Maknanya sama, tidak ada yang berubah, hanya berubahnya saja secara i'rab. Kalau yang min qabli berarti dia mu'rab, kalau min qablu berarti dia mabni, mabni 'ala dhamm. Kapan? Idza hudifal mudhofu ilaihi wa numiya ma'nahu. Ketika idhofahnya itu dibuang, mudhof ilainya dihadaf dan diniatkan maknanya. Baik. Kita baca keterangan dari Syekh Abdullah Fauzan. Hadzan naw'u tsalitsu minal asma'il mabniyati wa huwa ma yubna 'ala ad-dhammi mithlu qablu wa ba'du wa huma dharfan wa akhwatuhuma ka asma'i al-jihati sitt mithlu fawqu wa tahtu wa ghayruhuma ونحو دون وأول فهذه تبنى على الضم. Jadi ini adalah jenis yang ketiga dari isim-isim yang mabni, di mana mereka mabni dengan ad-dham. Setelah sebelumnya disebutkan mabni dengan al-qasr dan mabni dengan al-fathah. Kemudian Ibnu Hisham menyebutkan jenis yang ketiga mabni dengan apa? Dengan dham. Semisal qablu ba'du, dan keduanya adalah dharaf. Semisal juga asmaul jihad, yakni isim-isim yang menunjukkan jihad, arah yang enam, arah atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Ini semuanya juga mabni dengan dhom. Bisyarti, ya, dengan syarat ayyuh dafal mudofu ilaihi wa yun wa ma'nahu. Dengan syarat mudof ilainya itu dibuang serta diniatkan apa? Maknanya. Wa ma'na dhalika annaka la taqsidu annal mudhafa ilayhi lafdun muayyanun. Baik. Maksudnya ialah engkau itu meniatkan lafad dengan makna tertentu yang lafad ini itu tidak ditentukan. Hanya maknanya saja yang ditentukan maknanya itu. Maka lafadznya apa saja yang penting mewakili makna tadi. Ya. Jadi mudhof ilainya dibuang. Kita hanya meniatkan apa? Makna. Tidak meniatkan lafadz tertentu. Karena kalau kita meniatkan lafadz tertentu yang dibuang itu pasti mu'rab seperti tadi. Jitu ming qobli. maksudnya min qobli Zaidin. Tapi kalau kita katakan jitu min qoblu, maka apa? Maka kita itu menghadap mudhof ilaihi, tidak meniatkan lafaz tertentu, hanya meniatkan maknanya saja. Maka lafaz apapun yang mewakili makna tadi itu sudah mencukupi. Taib. Bal ayyu lafdin yu'addil makna, bahkan setiap lafaz yang mewakili makna maka itu sudah mencukupi. Kaqaulihi ta'ala lillahil amru min qablu wa mim ba'du. Ya, maka kita boleh meniatkan atau mentakdirkan lafaz apapun setelah min qablu dan mim ba'du. Boleh. Hanya saja lafaz ini itu harus mewakili makna yang diinginkan sesuai dengan konteks ayat. Faham ya insyaallah ya? Baik. Wa qablu wa ba'du mabniyani 'ala dhamm, maka qablu dan ba'du itu mabni dengan dhamm lima dzukir sebagaimana yang telah disebutkan fi mahalli jarrin, dan mereka kondisinya pada kedudukan jar dengan min. Jadi walaupun ba'du itu mabni 'ala dhamm, tapi ba'du ini fi mahalli jarrin bi min. Jadi isimnya tetap di mahalnya, di tempatnya isim majrur dengan apa? Dengan huruf min. Amma idza dzukiral mudhofu ilaihi aw hudifa wa qusida lafdhuhu aw hudifa wa lam yunwa syai fa innaha tu'rab wa la tubna. Adapun jika disebutkan mudhof ilaihnya min qabli zaidin, atau dihilangkan tapi dimaksudkan lafadznya itu, bukan maknanya tapi lafadznya itu, atau dihilangkan tidak dimaksudkan apapun darinya, jadi dihilangkan mudhof ilaihnya juga tidak diniatkan apapun dari segi makna ataupun lafadz, yang penting mubham ya, tidak kita takyin baik makna maupun lafadz. Fa innaha tu'rab wa la tubna, maka dalam kondisi ini itu mu'rab bukan mabni ya. Semisal kalau yang hudifa wa lam yunwa syai, yakni di hadaf atau dihilangkan, yang tidak dimaksudkan padanya makna atau lafaz tertentu, seperti perkataan kita tadi jitu qoblan wa hadartu ba'dan, nah maka kita enggak meniatkan lafaz tertentu, juga tidak meniatkan makna tertentu, mubham, sudah dibiarkan begitu saja. Pokoknya sebelum apa, setelah apa, itu enggak mesti harus ada niat tertentu atau lafaz tertentu. Taib. Fataqulu jalastu tahta syajarati. Fatahta dzarfu makanin mansubun bil fathah. Wa taqulu jitu min qabli Zaidin. Faqabli ismun majrurun bimin. Wa taqulu yabda'ul mu'tamiru bit-tawafi qabla sa'yi aw min qabli. Jadi min qabli di sini dia diniatkan untuk diidhofahkan kepada apa? Sa'yi. Maka dia tetap mu'rab. Wa taqulu araftu qimatal waqti wa kuntu qablan mudoyian lahu. Wa kuntu qablan, dan sebelumnya. Sebelumnya, sebelum apa? Ya, enggak tahu. Pokoknya enggak diniatkan apapun, lafaz atau makna. Mudoyian lahu. Ya, saya meremehkan waktu itu. Taib. Jadi, inilah isim-isim yang mabni dengan dhom. Apa? Isim yang semisal qablu, ba'du, tahtu, fauqu, di mana isim ini melazimi dhom. Kapan? Ketika dihadaf mudhof ilaihnya, juga apa, diniatkan makna yang terkandung setelah isim-isim tadi, maka dia mabni dengan ad-dhamm. Taib. Setelahnya qauluhu wa kaman wa kam fi luzumi sukuni wa huwa aslul bina. Demikian pula seperti man kam, di mana mereka melazimi sukun, dan sukun ini adalah asal dari harok, dari apa? Dari bina. Ini dari harokat al-bina itu apa? Asalnya sukun. Ini jenis yang keempat. Hadza an-naw'u ar-rabi' min al-asma'il mabniyati. Ini adalah jenis yang keempat dari isim-isim yang mabni, wa huwa mayyubna 'ala sukun. Yani isim yang mabni dengan apa? Dengan sukun. Sehingga setelah ini selesai pembahasan tentang al-mabni. Karena mabni itu juga semisal mu'rab, ada yang mabni dengan al-qasr, mabni dengan al-fathah, mabni dengan dhom, yang terakhir mabni dengan as-sukun. Dan al-mabni dengan as-sukun sebenarnya ini asal, namun diakhirkan oleh Ibnu Hisham. Ya, karena mabni dengan sukun ini lebih ahaf, lebih mudah. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu tafasilnya, perinciannya itu lebih banyak daripada yang mabni dengan sukun. Wa huwa mayyubna 'ala sukun, yakni isim-isim yang mabni dengan sukun. Wa sukunu qat'ul harakati 'anil harfi, memotong harokat dari huruf, tidak bergerak, namanya saja sukun. Di sukun itu tidak ada harokatnya, makanya dibaca, ya dibaca sesuai makhraj asli daripada huruf tadi, ya. Fa man, ya man. Nah, kita kan tidak mengharokati nun, ya tidak. Dan kita membaca nun ini sesuai makhraj aslinya ketika kita sukun. Man. Ismun mabniyun 'ala sukun sawa'un akanat syartiyatan nahwu man yatasaddaq yuthab. Man adalah isim mabni dengan sukun. Baik man ini adalah man syartiyah, semisal perkataan kita man yatasaddaq yuthab. Man yatasaddaq yuthab. Ya, jadi man di sini man syartiyah, mabniyun 'ala sukun. Am mausulatan, atau mannya ini adalah man mausulah, nahwu hadara man qama biwajibihi. Jadi man di sini mabniyun 'ala sukun, meskipun dia man mausulah. Am istifhamiyah, atau man istifhamiyah, semisal man indaka fahiya mulazimatun lissukun. Maka man, baik mannya itu syartiyah, istifhamiyah, mausulah, semuanya mabni dengan as-sukun. Wa qawluhu wa kam, demikian pula kam, ay sawa'un akanat istifhamiyatan, baik kamnya itu adalah kam istifhamiyah, bimakna ayyi adadin nahwu kam kitaban indak. Kam kitaban, jadi kitaban itu tamyiz. Jadi kam kalau istifhamiyah, maka dia melazimkan adanya tamyiz yang mansub. Kam kitaban indak, kam kitaban indak. Am khobariyah, bimakna adadun kathir, atau kam bermakna kam khobariyah, yang maknanya adalah menerangkan jumlah yang banyak. Nahwu kam ba'isin mata ju'an. Jadi kalau kam khobariyah, dia tamyisnya itu harus diidhofahkan kepada kam. Tamyisnya harus diidhofahkan kepada kam. Jadi kam ba'isin mata ju'an. Fahiyya ismun mabniyun ala sukun fi mahali raf'in mubtada fil mithalaini. Jadi kam kitaban indak, kam di sini itu adalah apa? Ismun mabni ala sukun, ya, fi mahali raf'il mubtada. Kitaban tamyiz, indaka, indaka, ya, dharaf, ya, indaka mansub, wal kaf mudhafun ilaihi majrur. Taib. Wa indaka wa syibhul jumlah, wa indaka, ya, indaka di sini itu fi mahalli raf'il khabar, kam kitaban indak. Demikian pula kam ba'isin mata ju'an. Jadi kam di sini fi mahalli raf'il mubtada, meskipun dia mabni dengan apa? Dengan sukun. Wa qawluhu wa huwa aslul bina'i, inna aslal bina'a yakuna bisukun. Aslul bina, asal dari mabni itu dengan menggunakan sukun. Li'annahu akhaffu minal harakati. karena sukun itu adalah lebih ringan daripada membaca dengan harokat. Walidza dakhala fil ismi wal fi'li wal harfi. Oleh karenanya sukun ini masuk ke semua kalimat, baik isim, fi'il maupun huruf, ya. Isim, ya, yang kita sebutkan ini mabni dengan sukun. Fi'il, ya, semisal fi'il amr atau fi'il mudhari, ya, di mana dia itu majzum, lam yajlis, maka dia juga dengan sukun. Kemudian huruf pun ada yang mabni dengan apa? Dengan sukun. Taib. Jadi ini khulasatul kalam yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan isim-isim yang mabni dengan dom dan isim-isim yang mabni dengan as-sukun. Dengan demikian sudah selesai, ya, al-mabni, al-mabniyat yang disebutkan oleh Ibnu Hisham, mabni dengan al-qasr, mabni dengan apa? Al-fatah, mabni dengan ad-dham dan mabni dengan as-sukun. Untuk setelahnya insyaallah beliau menyebutkan fi'il yang hukum asalnya juga mabni, tapi ada fi'il yang mu'rab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.